Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Asyadu ala ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, indah ya khana Abang Nabila Al-Mustasna bi'illah idha kana al-kalamu taman mujaban fama hukmu? Boleh roba sebagai badal. Taman mujaban. Taman mujaban. Hukumnya lebih lagi sebagai roba sebagai badal. Roba sebagai badal. Baik. Indah ya Fana. Abang Numer. Wajib nasab. Nah, sabam kan istisna'u muttasilan au munqati'an. Istisna bukan munfasil. Muttasil atau munqati'. Contohnya apa? Muttasil. Ma. Taman mujabnya kok pakai ma. Kamu ila zaidan. Nah. Yang mau kamu ila himam. Nah. Jika kan kalamu taman wa ramujat. Indah ya kan. Jika yang bermujat. Boleh badal, boleh nasok. Apabila. Tapi yang paling wajib. Yang badal. Kalau dia mutasi. Dan dia kalau mengkoti nasok wajib nasok. Kalau istis taman mujaban dirinci ya. Kalau istisnanya mutasil yang lebih rojeh badal nasok. Kalau nasok apa? Arabiyun jayyid. Nah, kalau istisna munqati. Munqati. Ahli jadiyun. Wajibkan nasab. Dan ditamin. Merujikannya. Merujikannya apa? Merujikan nasab. Namun membolehkan sebarang. Nah. Itu rinciannya. Karena setamir. Qala rahimahullahu wa in kana al-kalamu naqisan wa huwa alladhi lam yudhkar fihi al-mustathna minhu wa yusamma istithna'an mufarragan kana al-mustathna 'ala hasabil awamili fa yu'ta ma yastahiqquhu law lam tujad illa. Jika kalamnya naqis, apa itu kalam naqis? Yaitu yang tidak disebutkan mustathna minhu. Mustasna minhu. Mustasna minhu itu apa ya, Khana? Abdillah. Sebelum ada tulis istisna. Nah. Taib, jika kalamnya naqis, yaitu tidak disebutkan mustasna minhunya, dan dinamakan dengan istisna mufarraghan. Kanal mustasna, maka hukum mustasnanya adalah sesuai dengan amil. Maka dia diberi hukum seperti yang dia berhak mendapatkannya kalau seandainya tidak ada illa. Seolah-olah dia diberi hukum seperti kalau tidak ada illa. Bisa fa'il, bisa maf'ul bih, atau yang lainnya. Jadi sesuai dengan amil yang sebelumnya. Fasyartuhu kaunul kalami ghaira ijabin. Ghaira dibaca nasab sebagai apa ya, Ba Sofia? Fasyartuhu kaunul kalami ghaira ijabin. Hmm. sebagai khobar dari kaun, ya, masdar dari kana yakunu kaun, beramal seperti amalan kana. Isimnya mana? Isimnya al-kalam. Dia majrurun lafdan. Secara lafad dia majrur sebagai mudhaf ilaih, tapi secara mahal, secara kedudukan dia rofa sebagai isimnya kaun. Syaratnya istisnaan mufarrogon adalah kalamnya itu ghaira ijab. Nah, didahui nafi atau syibhu nafi. Contohnya, maqama illa zaidun. Tidaklah berdiri kecuali zaidun. Zaidun sebagai apa ya, Fana? Apa, Lukman? Fa'il dari? Qama. Seolah-olah ilah tidak dianggap. Wa ma ra'aitu illa zaidan. Zaidan? Maf'ul bi. Tidaklah kumulir kecuali zaid. Wa ma marartu illa bi zaidin. Bi zaidin majrur dengan ba. Wa kaqauli ta'ala wa ma muhammadun illa rasulun. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melainkan seorang utusan, seorang rasul. Rasulun ya akhana. Sebagai apa? Ibrahim. Badal. Indah ya akhana. Fa'il dari mana? Naam, Muhammadun mubtada, Rasulun khobar. Wala taqulu Allah 'ala Allah illa al-haqq. Dan janganlah kalian mengucapkan atas Allah kecuali al-haq. Al-haqq indak. Mansub sebagai apa? Maf'ul. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan. Janganlah kalian mujadalah membantah ahlul kitab kecuali dengan yang lebih baik. Illa billati. Ini apa? Majrur. Ini fi mahali jarin bilba. Baik. Ikra ya khana. Aba Abdillah. Fala syarih qawluhu. Istisnaan. Nah, ucapan beliau wa yusamma istisnan mufarragon, ya, kalam yang nakis ini dinamakan dengan istisna mufarragon, dinamakan mufarragon karena amil yang sebelum illa sungguh dia beramal untuk yang setelah illa. Nah, dicurahkan untuk beramal pada apa yang setelah illa. Nah, sehingga illa seolah-olah tidak ada. Nah, ini alasan kenapa dinamakan istisna mufarrogon. Istamir. Bahwa karena mustasna ada kasabil awamil ila akhiri. Hai, karena mustasna min kalami alamin. Alamin nakisin. Nakisin. Nakisin. Yakunu i'rabu ala hasabil awamil awamil lati qabla qablaha qablahu min rokin ala al-fa'liya ti ti au nahwiha wa nasbu bin atafnya karaf wa nasbu alal maf'uliyati au nahwiha au khobbi in in khobbi. Nah, ucapan beliau maka mustasna sesuai dengan amil sampai akhirnya, yaitu bahwasanya mustasna dari kalam yang nakis i'rabnya sesuai dengan amil yang sebelumnya, bisa rofa sebagai fa'il atau yang semisalnya, nasab sebagai maf'ul atau yang semisalnya, atau khafat. Paham ya? Wa ma ya'lamu sirra rabbika sidum panu kom bahwa damirun muta sidum di malakum misalnya dari alam fa'ilu. Nah, contoh rofa sebagai fa'il maqama illa zaidun. Zaidun dibaca rofa sebagai fa'il karena mustasnanya istisnanya istisna mufarrad. Dan juga firman Allah Ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidaklah mengetahui tentara-tentara Rabbmu kecuali Dia, Allah. Nah, huwa fa'il dari ya'lamu, junuda maf'ul bih. Maka kata Zaidun dalam contoh yang tadi fa'il dari qama, dan dhamir huwa dhamir munfasil fi mahrufin fa'il ya'lam. Istamir. Nah, contoh rofa sebagai selain fa'il. Khobar di sini ya. Qaulu ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun, dan tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melainkan seorang rasulun. Maka kata rasulun ini khobar bagi mubtada yaitu Muhammadun. Istamir. Nah, contohnya nasab sebagai maf'ul wa ma ra'aitu illa zaidan. Zaidan maf'ul bi ra'aitu. Dan juga firman Allah Ta'ala wa la taqulu 'ala Allah illa al-haqq. Maka zaidan sebagai maf'ul bi ra'aitu dan al-haqq maf'ul bi taqulu. Istamir. Nah, contohnya nasab sebagai selain maf'ul. Selain maf'ul bih, kauluka ucapanmu maja azin illa dahikan. Tidaklah zid datang, kecuali dalam keadaan tertawa. Atau sambil tertawa. Maka dahikan di sini dibaca nasab sebagai hal dari zaidun mansub dengan amil ja'a. Nah. Contoh yang khobat. Ikra. Nah, contohnya yang khafat, ma marartu illa bi zaidin. Nah, majrur dengan ba. Wa qawlu ta'ala wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Maka zaidin majrur dengan ba, sedangkan allati majrurun mahallan. Kenapa dikatakan mahallan ya Afana? Wa Sofia? Karena allati mabni, isim mausul mabni, maka i'rabnya mahal. Ingat, kalau isim atau fi'il yang mabni, maka i'rabnya apa? Mahal kedudukannya, karena mabni atau albina itu lawan daripada i'rab. Nah, sehingga dikatakan fi mahalli, menduduki kedudukannya. Baik, tanbihun. Tanbihun. Kalau isna'u fi hadhihi amsilati wa nahiha min ismin amin mahdufin yakunu takdiru munasiban lil mustasna fayakdiru fayukaddaru fi nahwi maqama illa zaidun maqama hadun illa zaidun fakaza al-baki fi nahwi ma labistu illa yasawban ma labistu libasan fi nahwi ma ja'a zaidun illa dhahikan Nah, tadi al-istisna pada contoh-contoh ini dan yang semisalnya dari isim umum yang dibuang. Jadi kalau mau ditakdirkan itu sebenarnya ada mustasnanya. Ya, tapi apa? Ada mustasna minhunya tapi mahdzuf. Takdirnya sesuai dengan mustasna. Maka dalam contoh maqama illa zaidun itu kalau mau ditakdirkan ada mustasna minhunya maqama ahadun illa zaidun. Tidak ada seorang pun yang berdiri kecuali Zaid. Nah, kalau ditakdirkan seperti ini berarti Zaidun bisa sebagai badal na'am dari apa? Ahadun. Nah, bisa juga dibaca apa? Ahadan. Kalau kembali ke pembahasan apa? Aman ghaira mujab. Demikian pula contoh-contoh yang tersisa. Dan juga dalam contoh malabistu illa sauban, aku tidaklah memakai kecuali pakaian. Ini baju. Takdirnya malabistu labisan illa sauban. Malabistu libasan illa sauban. Aku tidaklah memakai pakaian kecuali saub, baju itu. Nah. Dan juga dalam contoh majaa zaidun illa dhahikan, takdirnya majaa zaidun fi halatin min al-ahwal illa dhahikan. Tidaklah Zaid datang dalam satu keadaan dari keadaan-keadaan kecuali dalam keadaan tertawa. Wahakadha. Demikian. Istamir. Qawluhu wa syartuhu qawlul salami ghairul. Ghaira. Ghaira. Ijab. Ijabin. Ijabin. Ay. Bi'an. Yastamila. Ala nafi. Nafiin. Au nafiin. Au. Shibhuhu. Atofnya kasih nafin. Nafinnya majrur. Shibhihu. Shibhihu gak bisa mereka ngomong situ. Ringan, berat. Ya. Shibhihu gak berat. Kalau kita ya bisa-bisa saja. Shibhihi. Shibhihi. Ka'amsilatin. Ka'amsilatil musannifi. Wa innama. Ushturita dimajulkan. Wa inna ma usturita dalika li anna hassalal husulal fa'idati mutawakkafun alaihi ghaliban fa innahu law kila masalan darabtu illa zaidan kana ma'nahu annaka berhentinya bukan di ma'nahu kana ma'nahu annaka, jadi jangan berhenti di kana ma'nahu kana ini. Ma'nahu annaka darabtun darabta annaka ya darabta kalau anni darabtu annahu daraba annaka darabta An-nasu fi'il fa'il. Sudah ada fi'il fa'ilnya. An-nasa kulluhum. Tauqidnya nasa. Kullahum. Nah. Kullahum. Wa taraktu zaidan. Jadi dorobta. Pembicaranya berarti kan. Karena manu annaka tarokta nasa kullahum wa tarokta zaidan. Wahada mahalan. Muhalun. Muhal. Bisilafi kaulika ma darabtu ila zaidan. Fa inna. Iqa'a. Darbi. Darbi ala zaidin. Mungkinun. Nah. Ucapan beliau dan syarat kalam itu. Dan syarat kalamnya itu adalah ghaira ijab. Syaratnya istisna mufarrogan, kalamnya harus ghairu ijab. Didahului nafi atau sibu nafi. Kenapa? Yaitu dinamakan ghairu ijab bi an yastamila, dia mengandung nafi atau yang menyerupai nafi. Seperti contoh-contoh musannif. Hanya saja disyaratkan hal itu, kenapa? Karena dihasilkannya faedah itu terletak atasnya. Ghaliban. Seringnya, kebanyakannya, mayoritasnya, adanya faedah itu terletak pada nafi atau sibun nafi itu. Contohnya, maka sungguhnya kalau dikatakan sebagai contoh, dorobtu illa zaidan. Ini berarti kalamnya kan bukan, kalamnya apa? Mujab, tidak ada nafi. Maka kalimat seperti ini tidak ada faedahnya. Karena maknanya adalah apa? Annaka dorobtan nasa kullahum wa tarokta zaidan. Kamu pukul orang-orang semuanya dan kamu tinggalkan si Zaid. Wahada muhal, enggak mungkin kan? Setiap orang dipukulin, yang enggak cuma siapa? Zaidan. Ini kalau kalamnya mujab, tanpa nafi atau syibu nafi. Maka kalam seperti ini muhal, tidak mungkin. Maka disyaratkan apa? Ada didahului nafi atau syibu nafi. Beda dengan ucapan muma dorobtu illa Zaidan. Tidaklah aku memukul kecuali Zaid. Siapa yang dipukul? Zaid saja. Mungkin enggak? Mungkin. Nah, kalau yang tadi kalimat pertama tanpa nafi, ma dorobtu illa Zaidan, saya pukul kecuali Zaid, berarti yang tidak dipukul hanya siapa? Nah, Zaid saja. Dan itu tidak mungkin. Beda dengan ma dorobtu illa Zaidan, yang dipukul hanya Zaid. Kalau kalimat yang pertama, yang tidak dipukul hanya Z. Semuanya dipukuli kecuali Z saja. Ini tidak mungkin. Nah, maka kalimat yang terdapat faedah bagus adalah kalimat yang kedua dengan nafi. Ma dorobtu illa Zaidan. Tidaklah aku memukul kecuali Zaid. Fa inna iqa'ad darbi ala Zaidin mungkinun, karena terjadinya pukulan kepada Z itu sesuatu yang mungkin, Z saja yang dipukul. Nah, ini alasan kenapa kalamnya harus ghairu ijab. Karena usul al-faidah mutawaqqafun alaih ghaliban. Istamim. Fa'in hasolat. Fa'in hasolat fa'idatu bidunin nafiin. Nafiin. Jaza berhenti boleh itu. Fa in fasalatil faidatu bidun nafin aw sifi jaza. Fa in fasalat faidatu bidun nafin aw sifi jaza. Fadzalika annahu qara'tu illa yawmal jum'ati. Di anna ma'na annaka qara'tu. Annaka qara'tu. Annaka qara'ta kulla yawma. Salah kulla itu gua bilang ya. Kulla yawmin min ayamin. Min ayamil. Min ayamil al usbu'in. Iya, ada alif lamnya. Ayamil al usbu'i ghairi al jum'ati. Jumu'ati. Wahada makna sahih. Hun. Wahada maknan sahihun. Baik, jika dihasilkan faedah tanpa nafi atau syibu nafi, jaza. Boleh. Jadi syaratnya kalamnya itu ghairu ijab, itu kalau tidak dihasilkan faedah. Kalau tanpa ijab, kalau dia ijab tanpa nafi atau syibu nafi sudah ada faedahnya, maka boleh. Ya. Jadi syaratnya tadi tidak mutlak ya. Satu qaulil kalam ghairu ijab itu tidak mutlak. Karena kalau kalamnya itu mujab sudah dihasilkan faedah, maka jaza, boleh. Contohnya qara'tu illa yaumal jum'ati. Aku membaca kecuali hari Jumat. Yang berarti membacanya hari apa saja ini ya, Pak Ibu? Ya, hari apa? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Nah, yang tidak membaca hanya hari Jumat saja. Karena maknanya kamu membaca setiap hari dari hari-hari yang ada dalam sepekan selain hari Jumat. Dan ini makna sahih. Ini adalah makna yang sahih. Nah. Paham ya? Darastu illa yaumal Jumat. Saya belajar kecuali hari Jumat. Ini kan sesuatu yang mungkin. Nah, tanpa ada nafi atau syibu nafi sudah dihasilkan faedah, maka nam tidak diharuskan syarat kalamnya ghairu ijab. Tanbihun. Kok majrur ini piye? Korofa sebagai apa? Sebagai fa'il, masta la fi'il. Nah. Masalah mudhari'nya apa? Tasrifane iki ra main. Mana ada mam salam ya salam silu. Wazannya apa? Masalah wazannya apa? Mudhari'nya? Nah iya, bisa gitu. Ya itulah fungsinya belajar sorof. Omul. Sudah habis. Kok suwi banget. Kira udah habis. Nggak kelihatan, Ustaz. Baca mata. Nggak apa-apa, dianggap orang pintar ya nggak apa-apa. Nah, itu Abu Nabila, gak apa-apa itu. Nah, tanbih, Musonif telah memberikan contoh untuk nafi dan nahi. Nafi contohnya apa? Wa ma Muhammadun illa rasulun. Nahi, wa la taqulu ala Allahi illa al-haqqa. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Ini contoh nafi, yang keduanya nahi. Dan beliau belum memberi contoh untuk istifham. Karena syibhu nafi itu kan ada nahi dan istifham. Ini dilengkapi oleh beliau, contohnya yang istifham, ucapanmu hal qama illa zaidun, tidaklah berdiri kecuali zaid. Di sini ada istifham diiringi dengan illa, bermakna apa? Nafi, tidaklah berdiri kecuali zaid. Juga firman Allah Ta'ala, tidaklah dibinasakan, dihancurkan kecuali al-qawmul fasikun. Qawmul fasikun. Al-qawmu dibaca rofa sebagai apa ini ya Pak Usman? Fa'il. Abu Abdillah. Naibul fa'il. Yuhlaku fi'il majhul. Butuhnya naibul fa'il bukan fa'il. Maknanya ai maqama illa zaidun wa ma yuhlaku illal qaumul fasikun. Walhamdulillah selesai dari mustasna fi illa. Kesimpulannya apa Nabila? Kesimpulannya satu. Satu, hukum mustasna fi illa secara kalimatnya tam dan mujab. Bukan. Nah, jika kalamnya tam mujaban wajib nasab sama saja istisnanya muttasil atau mungkote. Yang kedua apabila dia ghairu mujab. Tam ghairu mujab. Tam ghairu mujab. Maka dia sepakat para ahli nahwu dibaca rofa sebagai badal. Mana sepakat tuh badal? Wah, waduh. Ghairu mujab muttasil. Mana sepakat? Kamu ghairu mujab. Boleh rofa sebagai badal. Kalau tam ghairu mujab muttasil ya boleh nasab, boleh badal. Kalau istitsnanya muttasil yang lebih rajih badal. Jangan rofa, badal. Kemudian apabila dia nasabnya adalah arabiyun jayyid. Nah, kalau istitsna'nya munqati, kalau dia munqati maka pada ada dua pendapat, jayyun wajib nasab, tamimi rajih nasab, tamimiyun tamimiyun merujihkan dan membolehkan rofa sebagai badal, membolehkan itba rofa terus. Enggak mesti rofa. Baik. Hukum yang ketiga, jika kalamnya nakis, maka dia sesuai dengan amil yang masuk padanya. Dengan syarat kalamnya adalah ghaira mujabin. Nah, itu kesimpulannya. Kemudian kalau diberi tanda ya tadi, syarat ghairu ijab itu tidak mutlak. Kalau sudah dihasilkan faedah maka boleh kalamnya mujab. Baik. Adapun mustasna dengan ghair dan siwa insyaallah pada pertemuan yang berikutnya bi'inillahi ta'ala. Ada iskal mungkin? Nah. Pada contoh makoma illa zaitun, koma sebagai fa'il, zaitun sebagai fi'il, zaitun sebagai fa'il. Nah, lalu istisna mufarrogotnya mana? Ya zaitun itu musanu, kan enggak ada mustasna minunya. Oh, dia sudah disebut sebagai fa'il, tapi disebut juga sebagai istisna mufarrogot. Iya. Karena istisna mufarrogot itu kan sesuai dengan amil. Kalau amil amal-amalnya butuh fa'il ya dia fa'il. Kalau butuh maf'ul bih ya maf'ul bih. Kalau butuh naibul fa'il, naibul fa'il. Ya mustasna mufarrok. Nah. Ya. Nah. Qoratu illa yaumal jumu'ati. Yauma itu tadi kita katakan maf'ul bih. Nah, maf'ul bih. Siapa yang bilang maf'ul bih? Sebagai dorof. Nah. Ya mustasna mufarrok tapi dia sebagai dorof. Dorof, nasabnya sebagai dorof. Nah. Baik. Nah. Al-Kalam. Kan lafdan majrur tapi mahalnya marfu. Secara lafad dia majrur karena mudhof ilaih. Secara kedudukan dia marfu. Isim kan. Ya terserah yang bikin. Lah kalau mau kana gimana? Wasyar tuhu kana gitu. Ya enggak juga. Ya masdar, syaratnya adalah ya lebih bagus kaun. Wallah alam. Masdar isimnya. Syaratnya adalah kaunul kalam. Keadaan kalamnya itu ghairu ijab. Termasuk nahi juga. Ini contohnya ini hal-hal terus kan? Kalau yang lain-lain boleh kan? Contoh selain hal, contoh selain hal ya. Ya bisa kayak hamzah istifham gitu. Kalau kaifa nggak bisa kayak hamzah sama-sama huruf istifham. Huruf istifham kan yang dua saja, a sama hal. Kalau yang selainnya itu isim. Baik, warahmatullahi wabarakatuh.